Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Bapak, fa'in asatakan hadith kitabu Allah Ta'ala wa khairan hadhi hadhi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarikatuhu muhtasatuhu wa kulla muhtasatin bin'ah wa kulla bin'atin bolalah wa kulla bolalatin bin'ah adami Allah wa iyaakum minna'ah. Ikhwanuddin a'azakumullah, kita lanjutkan kajian kita usulul iman sampai pada hadis yang ke-40. Qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah wa an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قال يا رسول الله فلا تتكل على كتابنا وندعو العمل. قال اعملوا فكل ميسر ما خلق له أما من كان من أهل السعادة فييسر فسيسر لعمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. تفضل عليه. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masing-masing dari kalian sungguh telah dicatat tempat duduknya di neraka dan tempat duduknya di surga. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau begitu apakah sebaiknya kita bersandar dengan catatan amal kita dan kita tak perlu beramal? Rasulullah bersabda, tetaplah kalian beramal. Masing-masing akan dimudahkan sesuai dengan yang diciptakan untuknya. Adapun orang yang ditakdirkan sebagai ahli sa'adah, orang yang bahagia, akan dipermudah untuk melakukan amalan orang-orang yang menjadi orang yang bahagia. Adapun orang yang ditakdirkan menjadi orang yang sengsara, maka akan dipermudah juga melakukan amalan orang-orang yang sengsara. Kemudian beliau membaca suratul Lail ayat yang ke-6 yang artinya, adapun orang yang diberi dan bertakwa, ada orang yang memberi dan bertakwa serta membenarkan tentang al-husna, ini jannah, maka dia akan dipermudah dengan sesuatu yang mudah. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Dalam hadis ini fana bina asaqullah terdapat banyak faedah. Di antaranya ialah al-iman fil qadar. Mengimani tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Masuk di dalamnya mengimani tentang orang itu sudah ditetapkan apakah menjadi ahlus sa'adah ataukah ahlus syaqawah. Yang kedua, wujubul ahdi bil asbab, wajib untuk melakukan usaha mencari kesuksesan. Wa'adamu litikal, dan tidak boleh bersandar dengan takdir yang ia tidak tahu. Walaupun kita mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, juga mengimani semuanya sudah ditetapkan menjadi ahlus sa'adah atau ahlus syaqawah, tapi syariat kita tetap mewajibkan kita untuk berusaha melakukan usaha-usaha menuju kesuksesan. Kalau ingin masuk surga, ya berusaha untuk beramal yang baik. Kalau memang ingin masuk neraka, ya sungguh-sungguhlah dalam berbuat jelek. Ya kan? Nah, tapi hanya orang yang tidak punya akal saja yang melakukannya. Yang terpenting, semuanya menginginkan masuk surga, tapi tidak semuanya mendapatkannya. Kemudian yang ketiga, manusia di akhirat nanti hanya terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut ahlus sa'adah, yaitu penghuni surga yang bahagia. Dan yang kedua ialah ahlus syaqawah, penghuni neraka yang sengsara. Nah, kemudian faedah berikutnya, di antara cara untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala ialah yang pertama dengan banyak memberi dan berinfak. Yang kedua, dengan cara meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan membenarkan adanya surga Allah. Nah, ini termasuk cara-cara menjadi ahlus sa'adah. Kemudian faedah berikutnya, dalam hadis ini terdapat faedah bahwasanya manusia itu muyassar lima khuliqalah wala yakhruju an taqdirihi, yang diberi kemudahan untuk melakukan apa yang ditakdirkan atasnya dan tidak akan keluar dari takdirnya. Nah, tapi kita tak boleh langsung cepat menyimpulkan, ya. Saya kok gampang ya melakukan kebaikan, ya. Wah, ini pasti saya ahlus sa'adah. Ada yang saya kok gak pernah suka buat baik, ya senangnya itu terpengaruh yang jelek-jelek. Waduh, saya calon ahlus sa'adah. Belum tentu, ya. Tapi rata-rata memang demikian. Kalau orang itu diberi kemudahan untuk berbuat baik, untuk bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, ini tanda-tanda ahlus sa'adah. Kalau orang ini diberi kemudahan untuk melakukan kejelekan, susah sekali diajak ke jalan yang baik, ini tanda-tanda ahlus sa'adah. Namun enggak semuanya seperti itu, bagaimana yang akan disebutkan nanti dalam hadis yang ke-42, ya, soal ta'ala 43. Nah, bahwa ada yang awal-awalnya itu melakukan amalan ahlul jannah, tapi ternyata takdir menetapkan dia termasuk ahlul nar, sehingga hampir ya sehasta saja dia masuk surga, tapi kemudian dia kemudian neraka dan kemudian masuk neraka. Ada juga yang awal-awal susah sekali melakukan kejelekan, kebaikan. Kalau dipengaruhi berbuat jelek langsung menerima, ya. Sampai orang-orang itu mengira dia ini calon ahlus sa'adah. Tapi karena takdir menetapkan lain, kemudian tinggal sehasta saja dia masuk neraka. Dia kemudian beramal dengan amalan ahlus jannah, kemudian masuk dalam apa ini? Surga. Itu adalah beberapa kemungkinan-kemungkinan kecil. Tapi menurut keumuman, seperti dalam hadis ini, bahwa wa kullun muyassar lima khuliqala, semuanya dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Ya, begitu. Sehingga kalau ada orang yang diajak berbuat baik itu gampang, diarahkan itu gampang. Ini kita berharap mudah-mudahan orang ini menjadi ahli sah. Tapi kalau kita lihat ada orang yang diajak berbuat baik susah sekali, diarahkan susah sekali. Tapi kalau diajak teman-temannya yang nakal-nakal itu, masya Allah semangat sekali, bahkan semakin lama semakin menjauh dari agama. Kita mengkhawatirkan, tapi jangan memastikan ya, mengkhawatirkan bahwa orang ini adalah baik. Calon ahli syakawah, mengkhawatirkan, tapi tidak boleh memastikan. Ya, nah, baik. Hadis yang dapat musyak. Wa Muslim ibn Yasar al-Juhani qala, su'ila Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu an hadhihi al-ayah. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ذُرَّهُ بِيَمِينِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ وَبِأَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ ثُمَّ مَسَخَ ذُرَّهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلنَّارِ وَبِأَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيْنَ الْعَمَلُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِأَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلِهِ مِنْ أَعْمَالِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلِهِ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فيدخله في الجنة وإذا خلق الأبد للنار استعماله بعمال أهل النار حتى يموت على عمل من عمال أهل النار فيدخله النار رواه مالك والحاكم وقال على شرط مسلم وروى أبو داود من وجه آخر عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة عن عمر نعم dari Muslim bin Yasar al-Juhani, ia berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah ditanya tentang maksud ayat ini, yakni surat Al-A'raf ayat 170. Ingatlah ketika kamu mengambil dari Bani Adam, dari punggung mereka, keturunannya. Maka Umar menjawab, aku mendengar Rasulullah SAW ditanya tentang ayat ini. Beliau menjawab, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan Nabi Adam, kemudian mengusap punggungnya dengan tangan kanannya. Kemudian Allah mengeluarkan dari punggungnya Nabi Adam itu keturunan-keturunannya nanti. Allah berfirman, aku menciptakan mereka ini untuk menghuni surga, dan mereka akan beramal dengan amalan ahlul jannah. Kemudian Allah mengusap punggungnya Nabi Adam lagi, kemudian mengeluarkan darinya keturunan Nabi Adam yang akan datang. Allah kemudian berfirman, aku menciptakan mereka ini untuk menjadi penghuni neraka, dan mereka akan beramal dengan amalan apa ini? Penghuni neraka. Maka salah seorang bertanya, wahai Rasulullah, kalau begitu apa fungsinya kita beramal? Dia kemudian bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ketika menciptakan hamba untuk menghuni surga, Allah kemudian dia melakukan amalan penghuni surga sampai mati di atas amalan penghuni surga, dan dia betul-betul masuk dalam surga. Dan Allah kalau menciptakan hamba itu untuk menjadi penghuni neraka, Allah mudahkan dia melakukan amalan penghuni neraka sampai dia mati di atas amalan penghuni neraka, kemudian penghuni masuk neraka. Di sini diriwayatkan oleh Imam Malik wal Hakim, dan dia berkata sanadnya sesuai dengan syarat Imam Muslim. Dan juga diriwayatkan Abu Dawud dari bentuk yang lain, dari Muslim bin Yasar, dari Nu'aym bin Rabi'ah, dari Umar. Nah. Baik. Riwayat ini ikhwan fillah jazakumullah diselisihkan oleh para ulama tentang derajatnya. At-Tirmidzi menghukumi hadis ini hasan. Ya, karena kan Muslim bin Yasar tidak mendengar dari Umar. Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih sesuai dengan syarat Imam Bukhari Muslim. Al-Imam Adz-Dzahabi berpendapat di dalam hadis ini ada yang mursal. Nah, baik. Hadis ini pada bacaan azab Allah sebetulnya banyak cacatnya, ya. Yang pertama, Muslim Ibnu Yasar. Nah, ini majhul. Tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Abdul Hamid. Nah, bahkan Abdul Hamid pun dianggap rawi yang tidak memuaskan para ulama yang mu'tabar. Samping itu, Muslim bin Yasar ini samping majhul juga tidak pernah mendengar dari Umar. Baik, namun makna hadis ini sesuai dengan hadis yang sebelumnya, ya. Barakallahu, sehingga maknanya bisa dikatakan sahih, ya. Dan masih banyak lagi cacatnya, yakni ada rawi yang bernama Na'im ibn Rabi'ah, ini juga majhul. Barakallahu, sehingga cukup apa yang kita sampaikan faedah-faedah tadi pada hadis yang ke-40, ya. Sini menunjukkan bahwasannya penghuni surga dan penghuni neraka itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian masing-masing dimudahkan untuk beramal sesuai dengan takdirnya. Ya. Penghuni surga yang dimudahkan untuk beramal menjadi penghuni surga sampai mati betul-betul penghuni surga. Penghuni neraka juga begitu, ditakdirkan untuk mudah melakukan amalan-amalan penghuni neraka sampai mati beramal dengan amalan apa yang penghuni neraka, ya. Tapi ada beberapa pengecualian, ya, beberapa kasus bagaimana yang akan disebutkan nanti, ya. Yang awal-awalnya beramal dengan amalan ahlul jannah tapi akhirnya beramal dengan amalan ahlul neraka. Ada yang awal-awal melakukan amalan ahlul jannah tapi di akhir-akhirnya dia beramal lagi dengan amalan ahlul jannah. Baik, selanjutnya hadis yang ke-42. Wa qala Ishaq ibnu Rahowi hadatsana Baqiyah ibn Walid qala akhbarani Az-Zubayri Muhammad ibn Walid an-Rashid ibn Sa'ad an-Abd Rahman ibn Abi Qatadah an abihi an Hisham bin Muqim bin Hizam anna rajulan qala ya Rasulullah atubtada'ul a'malu am qadqubiyal qada'u faqala inna Allah lama akhraja zurriyata Adam min dhuhri ashhadahum ala anfusihim thumma afadu bihim fi kaffaihi faqala ha'ula'il jannah wa ha'ula'il nar fa'ahul jannah muyassaruna li'amali ahlil jannah wa amna muyassaruna li amali ahli nar. Berkata Ishaq ibn Rahowi telah menceritakan kepada kami Baqiyah ibn Walid Ia berkata, telah mengatakan kepada saya Az-Zubayri, yakni Muhammad ibn Walid, dari Rasid ibn Sa'ad, dari Abdurrahman ibn Abi Qatadah, dari bapaknya, dari Isam bin Hizab, bin Hakim bin Hizab, bahwa seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, apakah amalan ini masih baru dilakukan tanpa ada kaitannya dengan takdir, ataukah sudah ditetapkan sebelumnya dengan takdir? Maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah SWT tatkala mengeluarkan keturunan Nabi Adam dari punggung Nabi Adam, Allah bersaksi atas diri mereka. Kemudian Allah SWT mengumpulkan mereka semuanya di kedua telapak tangannya. Kemudian Allah berfirman, yang ini ahlul jannah, yang ini ahlul nar. Ahlul jannah akan dimudahkan melakukan amalan ahlul jannah, dan ahlul nar juga dimudahkan untuk melakukan amalan ahlul nar. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nah, dalam kitab beliau At-Tarikh Al-Kabir, ya. Nah, faedahnya sama dengan hadis-hadis sebelumnya, ya. Fa'afiq. Hadis yang ke-43. Nah, ini yang akan kita kaji agak rinci insyaallah. Qala rahimahullah wa anna ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala hadathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wasadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawma nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yabathu Allah ilayhi malakan bi 4 kalimat fayaktub tubu amalahu wa jalahu na' fayuktabu amalahu wa jalahu wa rizquhu wa syaqiyun aw sa'idun thumma yanfuhu fihi ruh huwa alladhi la ilaha ghayru inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu baina wa baina illa dhira' fayasfiku ahli alkitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu baina wa baina illa dhira' fayasfiku alaihi alqitar fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Muttafaqun alaihi. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Rasulullah SAW, dan beliau adalah orang yang jujur dan dibenarkan beritanya, sesungguhnya seseorang dari kalian dikumpulkan proses penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah, kemudian selama 40 hari selanjutnya sebagai alaqah, kemudian selama 40 hari selanjutnya sebagai mudghah, kemudian Allah mengutus kepadanya malaikat untuk mencatat tempat bekal, mencatat amalnya, ajalnya, rezekinya, dan apakah dia adalah orang yang sengsara atau bahagia. Kemudian baru malaikat itu meniup roh padanya. Demikian yang tidak ada yang disembah, tidak ada yang berat disembah kecuali dia. Sesungguhnya salah seorang dari kalian akan melakukan amalan ahlul jannah sampai antara dia dan surga itu kecuali satu hasta. Kemudian didahului oleh kitab takdirnya. Kemudian dia melakukan amalan ahlul nar dan betul-betul memasukinya. Sesungguhnya kalian ada juga yang awal-awal yang melakukan amalan ahlul nar sampai antara dia dan neraka hanya sebatas satu hasta. Kemudian didahului oleh kitab takdirnya kalau dia melakukan amalan ahlul jannah dan betul-betul memasukinya. Hadis ini sepakat oleh Imam Bukhari wa Muslim. Dalam hadis ini mana pun Allah terdapat buahnya faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, sepantasnya bagi manusia untuk mengambil berita dari orang yang jujur dan terpercaya. Jadi kalau mau mengambil berita, baik untuk dikonsumsi sendiri ataupun disebarluaskan, harus betul-betul dari orang yang apa, yang jujur dan terpercaya. Karena di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala menyatakan haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Kami betul-betul diceritai oleh Rasulullah SAW dan beliau adalah orang yang jujur dan dibenarkan beritanya. ini ada penekanan sisi tadi ya. Kalau kita mengambil berita, ambillah dari orang yang apa, yang jujur, yang terpercaya. Jangan asal ambil berita. Nah, apalagi sekarang ini ya, berita semakin murah harganya ya. Berita emas itu, berita yang nilainya emas itu sangat jarang ya. Yang nilainya sama dengan warna emas banyak ya. Nah, barakallahu. Kenapa? Ya, karena orang asal ambil apa ini? Berita. Nah, seorang muslim harus betul-betul memilih-milih berita. Kalau orang yang betul-betul jujur dan terpercaya, nah, itu pun masih baru ditampung ya. Nah, kemudian yang kedua dalam hadis ini, kepada Nabi Allah disyariatkan untuk menyebutkan narasumber berita itu dan tidak menyamarkannya. Sekarang tanya, ini sumbernya berita dari siapa? Sampaikan orangnya. Kalau mau orangnya jujur, bilang jujur. Kalau enggak jujur, bilang enggak jujur ya. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud menyampaikan sumber berita ini, Rasulullah wa huwa shodiq al-masduq. Tanya sumbernya dari mana? Enggak tahu. Enggak jelas sumbernya. Apa arti madud ya. Dia sendiri enggak tahu narasumbernya. Berani-beraninya memegang berita itu ya. Yang ketiga, mengiman bahwasanya setiap manusia mengalami proses penciptaan di perut ibu. Kecuali Nabi Adam dan istrinya Hawa. Jadi semuanya mengalami, baik nanti yang lahir normal atau tanpa operasi sekalipun, semuanya mengalami proses penciptaan di perut ibu, menjadi sunatullah ya. Ada yang prosesnya kamil sempurna, ada yang nakes. Yang kamil sampai lahir utuh selamat, ada yang nakes yakni lahirnya enggak utuh, artinya kekukuran di dalam kandungan ya. Nah, di antara proses penciptaan yang dijelaskan dalam hadis ini ada tiga tahap. Tahap yang pertama ialah 40 hari. Yang pertama, manusia itu menjadi nutfah. Nutfah itu qanabdina azakumullah qatratun minal mani. Ini tetesan mani. Nah, yang sudah dibuahi ya. Nah, kemudian yang kedua ialah alaqah. Yang kedua ialah alaqah, yakni qit'atud dam al-ghayb. Itu potongan daging yang agak keras, aku. Nah, kemudian 4 bulan berikutnya, 40 hari berikutnya, mudghah. Wa hiya qitatul lahmi, potongan daging yang sudah terbentuk ya. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah Rum baru ditiup pada janin usia 4. Wayafuhu fi ruh. Nah, di sini ada faedah ikhwan fillah jazakumullah tentang kasus aborsi. As-Sayyid Ibn Utsaimin rahimahutaala beliau menjelaskan secara rinci tentang hukum aborsi. Hukum aborsi itu asalnya haram. Ya. Beliau merinci aborsi yang dilakukan sebelum peniupan roh. Nah, maka hukum asalnya haram kecuali dalam kondisi darurat, yakni terkait dengan keselamatan sang ibu. Ya, ini sebelum dia apa ini? Roh. Itu hukum aborsi haram kecuali dua urat. Di antara contoh dua urat itu ialah nyawa ibu apa ini? Tancap. Umur 4 bulan, ya. Belum jadi manusia, ya. Kemudian aborsi yang dilakukan setelah ditiupnya roh, kata beliau rahimah ta'ala, hukumnya haram mutlakan. Ya. Nah, tidak ada dorak padanya. Sekalipun nyawa ibu terancam. Nah, karena masing-masing punya hak hidup, sama-sama makhluk hidup. Ya. Apa hukumnya membunuh orang? Enggak boleh. Ya, ya, kamu mau bunuh yang mana? Anaknya yang hidup dibunuh dosa. Ibunya juga hidup dibunuh dosa. Nah, berarti enggak boleh mengusahakan pembunuhan salah satu di antara dua makhluk hidup ini. Bagaimana kalau kemudian mati salah satunya? Qadar wa masafa'a. Sudah menjadi takdir Allah mati. Tapi yang jelas bukan kita yang mengusahakannya. Nah, paham ya? Bisa membedakan mati sendiri dan mati karena dibunuh. Nah, juga beda mati sendiri sama mati dengan bunuh diri. Itu betul sama-sama matinya, tapi satunya memang mati karena memang sudah waktunya. Satunya lagi itu apa ini? Sudah waktunya, tapi dia berusaha untuk membunuh atau usaha untuk melakukannya, ya. Nah, jadi tidak ada istilah itu. Bahkan beliau Muhammad menjelaskan alasan dokter mengatakan ini kalau anaknya tidak dibunuh, ibunya yang mati, itu sudah bisa dijawab dengan teknologi kedokteran masa kini, ya. Nah, bahkan bahwa kalau bayi itu sudah ditiup rohnya, terjadi orang dalam itu bisa dipisah kehidupannya dengan sang ibu. Dengan alat yang canggih. Jadi seandainya ibunya mati begitu, janinnya di dalam itu masih hidup, bisa dikeluarkan dengan selamat. Ya, nah, begitu. Sehingga jangan langsung mengiyakan dokter yang bilang ini harus dibunuh janinnya. Kalau enggak ibunya mati. Jawab aja, enggak. Ya, ibunya enggak boleh mati. Itunya juga tidak boleh dibunuh. Nah, kalau mati, ya qadar wa masyafa'ah. Nah, Qasih Utsaimin memberi satu logika yang cukup bagus tentang harus membunuh salah satu tadi itu. Kalau kalian ditanya, ada dua orang, satunya besar, satunya kecil. Ya, nah, di tanah kosong ada apa-apa, nah barfikum persediaan makan sedikit. Kalau satunya makan, satunya mati kelaparan. Barakalikum. Barakalikum, ya. Boleh enggak kemudian kalian sebagai orang yang ketiga membunuh salah satunya? Hah? Boleh banget? Ya enggak boleh. Nah. Enggak boleh. Karena masing-masing punya hak apa ini? Itu, berarti enggak boleh pilih-pilih. Itu kan masih kecil, ini sudah gede. Enggak boleh. Atau yang gede aja biar mati yang kecil. Enggak, pokoknya dua-duanya sama-sama punya hak hidup. Ya aborsi setelah ditiupnya rauh, yang pada usia 4 bulan ke atas, itu hukumnya haram mutlak, enggak boleh dilakukan dalam kondisi apapun. Ya, nah, bahkan alasan nyawa ibu melayang sudah terjawab. Hal itu sudah bukan muskilah di abad modern yang canggih peralatan medis. Ya, nah, tapi lain kalau sebelum ditiup rohnya, karena itu bukan makhluk hidup, ya itu gumpalan daging dan darah biasa, barokiku. Sehingga, nah, sekalipun nggak boleh juga aborsi kalau bukan darurat. Kenapa? Kalau aborsi nggak boleh, padahal belum ditiup makhluk hidup, berarti kita ada usaha untuk menghalangi calon makhluk hidup. Nah. Nggak boleh juga. Baik, Pak. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah. Jika janin sebelum ditiup rahu, maka tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, tidak perlu sholatkan, ya. Nah, cukup dikubur di tempat yang aman. Nah, adapun kalau sudah ditiup rahunya, yaitu umur 4 bulan ke atas, maka ya dimandikan, ya dikafani, ya disolatkan, dan dikubur di kuburan umum. Layaknya orang yang masih, ya sudah baik, sudah hidup. Layaknya makhluk hidup yang lain. Jelas ya. Kemudian dalam hadis ini Ibn Abdina Azzaqullah juga terdapat faedah. Al-iman bil-qadar. Iman ini takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nyata-nyata amal kita, ajal kita, rezeki kita, nanti kita ini menjadi orang yang sengsara atau bahagia, ternyata semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita harus mengimani takdir. Hanya saja kita kan tidak tahu takdir kita, sehingga kita diperintahkan untuk berusaha untuk mencari sebab-sebab kesuksesan atau kebahagiaan. Faedah berikutnya dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwasanya malaikat itu tidak mengetahui perkara ghaib. Andal malaikata la ya'lamunal ghaib. Malaikat tidak mengetahui perkara ghaib. Malaikat yang bertugas mengatur janin di rahim ibu saja itu enggak tahu sebelum diberitahu oleh Allah apa yang harus ditulis, ajalnya, amalnya, rezeki, sengsara atau bahagia, itu malaikat tidak tahu sampai Allah yang memberitahu baru tahu. Ya, nah, dan yang dimaksud dengan mengetahui perkara ghaib itu ialah mengetahui perkara itu, nah, tanpa dikasih tahu oleh orang sebelumnya. Tapi kalau dikasih tahu oleh orang sebelumnya, tidak disebut mengetahui bukan apa ini. Kok ini? Sebagaimana malaikat, asalnya kan tidak tahu, terus dikasih tahu oleh Allah, jadi tahu. Itu bukan berarti malaikat mengetahui perkara ini. Bahkan Nabi dan Rasul tidak tahu apa yang terjadi pada akhir zaman, dikasih tahu oleh Allah. Maka bukan berarti bahkan Nabi dan Rasul itu mengetahui perkara. Oh, ayat 10 dikasih tahu, ya. Dan yang mengetahui perkara itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Karena sebelum Allah enggak ada apa-apa. Enggak ada yang ngasih tahu Allah tentang masalah perkara apa ini. Oh, ibn Allah sendiri yang tahu perkara itu. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah. Bahwa roh itu ada di dalam jasad manusia dan jisim. serta ditiup sampai tinggal di tubuh manusia. Jadi roh itu tinggalnya di tubuh manusia, kemudian berjisim, ya, dan ditiup dengan hidup. Jangan tanya bagaimana bentuknya roh itu. Hah? Jangan tanya pula. Nah, yang lain-lain. Kenapa? Karena itu termasuk kawaib, ya. Kita hanya tahu apa yang dijelaskan saja. Kalau kan jelasnya enggak tahu bagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anil ruh, qul ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakan, roh itu termasuk perkara yang hanya diketahui oleh Rabbu. Nah. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa para malaikat itu menulis dan mencatat. Nah, jadi Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat amalnya, mbak, ajarnya, rezekinya, dia jadi orang sengsara atau bahagia. Jadi malaikat itu menulis dan mencatat. Hanya saja kita dilarang untuk bertanya, pakai huruf apa mencatatnya, pakai bahasa apa mencatatnya, ya, pakai merek apa pulpennya. Nah, ini enggak boleh. As-su'alan hadza bid'ah. Ya, pertanyaan-pertanyaan semacam itu diklaim bid'ah. Tarfik. Yang penting kita meyakini malaikat itu menulis dan mencatat. Sudah, balas. Sampai di sini. Jangan ditambah-tambah lagi. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa para malaikat itu adalah hamba Allah dan tidak berhak untuk disembah. Karena mereka diperintah oleh Allah, di bawah aturan Allah. Jadi kalau sampai ada yang kemudian menyembah malaikat, ya mereka itu enggak tahu diri, ya. Malaikat itu adalah hamba yang diperintah oleh Allah. Seandainya malaikat itu ialah sesembahan sebanding dengan Allah, gengsi diperintah oleh Allah. Ya Allah, jangan perintah aku. Aku juga sesembahan, ya. Tapi kenapa malaikat itu nurut diperintah oleh Allah? Karena malaikat ialah hambanya Allah, enggak berhak untuk disembah. Ya. Nah, kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa al-amal bil khawatir, amalan itu bisa dilihat hasilnya di akhir-akhir kehidupan manusia. Artinya untuk mengetahui waktu husnul khotimah atau kasul khotimah itu bisa dilihat di akhir-akhir masa hidupnya. Kalau masa hidupnya bagus, maka kita harapkan dia ahlus sa'adah. Kalau di akhir-akhir hidupnya dia jelek amalnya, kita khawatir dia menjadi apa ini? Ahlus syakawah. Sebagaimana dalam hadis tadi itu, awal-awal bagus, baik, melakukan amalan ahlul jannah, tapi di akhir hidupnya belot, melakukan amalan ahlul nar, akhirnya masuk neraka. Su'ul khatimah. Ada yang awal-awal, masya Allah, berat melakukan ketaatan, senang melakukan amalan ahlul nar, tapi di masa akhir hidupnya tobat, kemudian memperbaiki diri, takwa kepada Allah, mati, menjadi ahlul jannah. Nah, innamal amal bil khawatir, ya. Nah, baik. Kemudian yang terakhir, di dalam hadis ini terdapat inayatullahi ta'ala bil khalqi. Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan makhluknya. Di sisi mana perhatian Allah terhadap makhluknya dalam hadis ini? Ini Allah memberi mereka petugas-petugas berupa malaikat yang mengurus mereka sejak di perut ibunya. Jadi sejak di perut ibu itu sudah banyak petugas malaikat yang mengatur janin, ya, yang menunjukkan perhatian Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba ini. Sejak di rahim ibu itu sudah diberi petugas-petugas berupa malaikat yang mengurus mereka, ya. Nah, barakallahu. Ketika kalau janinnya nanti betul-betul lahir di dunia, itu ada malaikat yang ngurus. Atau ketika mati dalam kandungan, ada malaikat yang ngurus. Ya, nah, usah menyebut nyawa ya. Yang sejauh nyawanya sebelum lahir, malaikat malakul maut datang kabut. Ya, nah, itu perhatian Allah Subhanahu Wa Taala kepada baik makhluknya. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat dan barokah, dan bisa meningkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad.